kesadaranmu di batinku. Ku simpan perkataanmu, jujur, tulus, murni. Di hadapanmu tak ada selubung kata pati. Di dalamku dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya. Tiada yang ku sembunyikan yang kau lihat padaku. Semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hati. Selubung kau dapati di dalamku dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Tiada yang ku sembunyikan. yang kau.